Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakar ibn Bishaybah. Qala haddatsana 'Abdah ibn Sulaiman an Hisham an abihi an Aisyah. Qalat اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم sakit ودخل عليه ناس من أصحابه يعودونه maka masuklah kepada beliau beberapa orang dari sahabat untuk menjenguk beliau صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا fasallau bisolatihi qiyaman. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk. Adapun para sahabat bermakmum kepada salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermakmum kepada Rasul tapi dalam keadaan berdiri. Fasyara ilaihim anijlisu fajalasu. Maka Rasul pun beri syarat kepada mereka untuk duduk, untuk mereka salat dengan duduk. Fajalasu, maka mereka pun duduk. Pada mensarafa, ketika Rasul SAW selesai salat, qala, kata Rasul SAW, innama ju'ilal imamu li'utamma bih. Sesungguhnya dijadikannya imam itu hanyalah untuk diikuti. Faidaraka'a faraka'u. Apabila dia ruku, maka rukulah kalian. Waidarafa'a faraka'u. Jika dia mengangkat kepalanya dari ruku, maka angkatlah kepala kalian. Waidha salla jarisan fasallu julusan. Dan jika dia sholat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian juga dalam keadaan duduk. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Rabi' Az-Zahrani wal haddathana Ahmad yani Ibn Zaid hawa haddathana Abu Bakar ibn Bishaybah wa Abu Quraib qala haddathana Ibn Umair hawa haddathana Ibn Umair qala haddathana Abi jami'an an Hisham bin Urwah dari isnad nahwah. Asyhad dari hadis ini adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat duduk, ya maka para sahabat salat dengan seulangi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk salatnya dan para sahabat bermakmum dengan berdiri, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beri syarat agar mereka ikut duduk. Ini syahidnya. Imam makmum dengan imam sampai dalam masalah ini. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fakhtalafa ulama'u fihi. Terkait dengan hadis ini, jika imam salat dalam keadaan duduk, maka salatlah dia kalian dengan duduk. Dan hadis barusan yang kita baca, para ulama berselisih. Faqala ta'ifatun bidhahirihi. Sekelompok para ulama berkata dengan zahir hadis ini. Ini kalau imam duduk, maka salat dengan duduk. وَإِمَنْ قَالَ بِهِ أَحْمَدْ بِنْ هَمْبَلْ وَالْأَوْزَعِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى. Di antara menyatakan demikian mutlak hukumnya kalau imam duduk maka harus duduk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dan Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Wa qala Malik rahimahullah, berkata Imam Malik rahimahullah, fi riwayatin la yajuzu salatu al-qadir al-qiyam khalqa qa'id la qa'iman wala qa'idat. Tidak boleh seorang yang mampu berdiri salat di belakang orang yang duduk. Menurut riwayat beliau, ini pendapat kedua. Riwayat Imam Malik, tidak boleh seorang yang mampu berdiri salat bermakmum kepada orang yang duduk salatnya. La qa'iman wala qa'idan, apakah dia bermakmum dalam keadaan berdiri ataupun duduk? Ya, tidak boleh. Pendapat ketiga, qala Abu Hanifah wa Syafi'i wa jumhur salaf rahimahumullah, la yajuzu lil-qadiri 'ala al-qiyam an yusalliya khalf al-qa'id illa qa'iman. Tidak boleh seorang yang mampu untuk berdiri salat di belakang imam yang duduk kecuali dia dalam keadaan berdiri, karena dia mampu berdiri. Wahtajju, yang mereka berhujjah, bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla bi maradi wafatihi, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat ketika sakit menjelang wafatnya, ba'da hadis, setelah kejadian yang kita baca hadisnya, qa'idan. Abu Bakar radhiyallahu anhu wa an-nasu khalfahu qiyaman. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama para sahabat yang lain salat dalam keadaan berdiri. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagian lagi pada ulama kita ada, yang saya ingat sekali, yang saya ingat, membedakan antara salatnya imam sejak awal dengan di tengah-tengah salat. Kata mereka, kalau imamnya salat sejak awal duduk, maka para makmum salat dengan duduk. Adapun ketika imamnya duduk di tengah-tengah salat, maka makmum tetap dalam keadaan berdiri. Kenapa? Ini hadis tadi. Hadis tadi itu adalah awalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabat, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan takbirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah riwayat. Ya, ketika para sahabat telah salat bersama Abu Bakar, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa an yasari Abu Bakar. Di tengah-tengah salat datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul duduk di samping kiri Abu Bakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakar qa'iman. Intinya, sebagian lama kita membedakan antara kalau sejak awal, maka itu adalah imam rawatib terkhusus, maka duduk semuanya. Tapi kalau imam datangnya itu tengah-tengah, awalnya semuanya salat berdiri tengah-tengah, kemudian salat datang imam duduk, maka tetap dalam keadaan berdiri sebagaimana hadis ini. Yang terakhir, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, hadis innama du'ilal imamu liyutamma bi, imam itu dijadikan untuk diikuti, fa ma'nahu inda Syafi'i, maknanya menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa ta'ifatun dan sekelompok ulama yang lain, fil a'mali aw fil af'ali zahirah. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah dan sekelompok ulama lain berpendapat yang wajib diikuti dari amalan imam itu adalah amal-amal perbuatan-perbuatan yang zahir, yang nampak. Wa illa fa yajuzu an yusalli al-fardha khalfa an-naql aw khalfa an-nafl wa aksa. Wa dhuhra khalfa al-asr. Karena kalau terkait dengan amal niat, amal hati itu boleh berbeda. Boleh seorang yang salat wajib ya bermakmum dengan orang sedang salat sunnah. Sebagaimana hadis yang masyhur, hadis Mu'adz bin Jabal. Ya, salat bersama Rasulullah salat Isya, selesai salat Isya berangkat ke kaumnya, mengimami kaumnya beliau dalam keadaan salat sunnah, kaum salat wajib. Juga boleh seorang yang sedang salat zuhur bermakmum kepada imam yang sedang salat asar. Karena itu adalah perbedaan niat, bukan amalan zahir. Yang wajib diikuti adalah amalan zahir. Sebenarnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab.